Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muddasatuha fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini kita melanjutkan pelajaran kita, yakni pada bab ke-50. Nah, bab ke-50 dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dibawakan surat Al-A'raf 190. Dalam bab penjelasan tentang ta'bidul asma li ghairillah, penamaan nama dengan penghambaan untuk selain Allah, syirkun, itu termasuk perbuatan syirik. Termasuk perbuatan syirik memberikan nama kepada anak dengan penamaan dengan nama abdun tapi untuk selain Allah, seperti Abdul Uzza, Abdul Ka'bah. Penghambaan seperti ini adalah termasuk diantara bentuk kesyirikan kepada Allah. Kenapa? Karena ta'bid, penamaan abdun, ini yang paling berhak kita menghamba kepadanya adalah Allah Jalla wa'ala. Sehingga boleh seorang memberi anak dengan nama Abdullah, hambanya Allah, Abdurrahman, hambanya Allah yang Maha Rahman. Adapun ketika seorang memberi nama dengan ta'bid al-asma li ghairillah, ini termasuk perbuatan syirik yang menafikan tauhid, yang akan menghilangkan tauhid. Ini pembahasannya. Lalu Syekhul Islam membawakan ayat surat Al-A'raf, ya. Dan sebagian ayat sudah kita baca. Kita akan masuk penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah pada kalimat ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Yani setelah Allah memberikan kepada bapak dan ibu ya, anak, dan kemudian Allah berikan anak yang soleh. Namun kemudian ja'ala lahu syuraka. Kedua orang tua menjadikan anak yang soleh syuraka, sebagai tandingan-tandingan fima atahuma, tandingan-tandingan bagi Allah dengan apa yang telah diberikan kepada keduanya. Ini pembahasan yang akan kita lanjutkan pada malam ini. Barakallahu fikum. Hadal walad alladhi atahumallah, anak yang Allah berikan kepada bapak dan ibu, yang anak tersebut ini adalah termasuk nikmat. Di sini kana wahida, dikatakan anak, tapi dalam ayat syuraka, sebagai tandingan-tandingan, jamak. Kaifa ja'ala fi hadzal walad wahida syirkan bal syuraka? Pertanyaannya, kata Syekh, bagaimana orang tua menjadikan anak, padahal dalam ayat anak itu satu, tetapi dalam ayat syuraka, sebagai sekutu-sekutu bagi Allah dalam bentuk jamak. Jawabannya ada tiga sisi. Jawabannya ada tiga sisi. Yakni ketika orang tua diberi anak yang soleh, yang sehat, tetapi kedua orang tua itu menjadikan anak sebagai sekutu bagi Allah. Yang pertama, naqul hadza ala thalathati aujuh. Yang pertama, sisi yang pertama, an yataqida anna alladhi ata bihadzal walad huwal wali. Yang pertama, jika kedua orang tua meyakini bahwa yang mendatangkan kepadanya anak itu adalah fulan, wali fulan, atau as-salih fulan, atau yang mendatangkan anak jadi soleh karena fulan yang soleh. Artinya orang yang telah meninggal dunia, para wali, para solihin, itu sebagai penyebab datangnya rezeki anak yang soleh. Banyak orang tua yang tidak punya anak, datang ke kuburan wali fulan, syekh fulan, kemudian di kuburan bernazar sambil memberikan hadiah pahala untuk orang mati, dan bernazar, wahai syekh, jika saya diberi anak yang soleh, saya bernazar. Ini adalah contoh nazar yang syirik, karena bernazar untuk selain Allah. Ketika dia punya anak, anaknya sehat, anaknya soleh, dia pun meyakini ini karena sebab pemberian syekh fulan, wali fulan. Perbuatan seperti ini, kata Syekh, hadza syirkun akbar. Perbuatan seperti ini adalah termasuk syirik akbar, pembatal Islam. Dia telah melakukan tindakan-tindakan yang menjadi sebab batalnya keislaman. Barakallahu fiik. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan syirik akbar? Li'anna huma adhafa al-khalqa ila ghairillah. Karena kedua orang tua ini menyandarkan penciptaan anak kepada selain Allah. Saya punya anak ini karena wali fulan, karena kuburan orang soleh ini yang saya bernadar di sana. Itulah syirik akbar. Barakallahu fikum. Wa min hada aidan yujad inda ba'dil umamil islamiyah al-an. Kata Syekh, Hal seperti ini juga didapatkan pada sebagian negara-negara Islam. Banyak negara-negara Islam yang penduduknya kadang mempraktekkan seperti ini. Fatajidul mar'ata allati la ya'tiha alwalad ta'ti ila qabril wali fulani. Kamu dapatkan seorang wanita yang belum datang padanya anak. Dia datangi kuburan seorang wali. Kama yas'amun, sebagaimana mereka beranggapan itu wali. Annahu waliullah, wallahu a'lam biwilayatihi. Allah lebih tahu tentang kewalian orang tersebut. Faitaqul, wanita itu datang ke kuburan wali fulan seraya berkata, ya sayyidi, wahai tuan saya, a'tini alwalad, berilah saya anak. Inilah ucapan syirik yang banyak terjadi di negeri-negeri Islamiyah. Ya. Sehingga kita sebagai seorang muslim harus peduli dengan saudaranya yang ternyata mempraktekkan perkara yang menjadi sebab batalnya Islamnya dia. Ya. Dan ini banyak terjadi kata Syekh. Ya. Padahal belum tentu yang di dalam kuburan itu seorang wali. Apalagi di zaman-zaman tersebarnya kebodohan. Ya. Di zaman di Mesir, zaman itu dikisahkan ada seorang namanya Badawi, Syekh Badawi. Orang menganggap ini wali. Ternyata apa dikisahkan, dia datang ke masjid pipis dan tidak cebok dan masuk masjid. Orang meyakini itu wali. Yang namanya wali itu sudah gugur kewajiban hukum-hukum. Ya. Jadi tidak perlu toharoh karena sudah wali katanya. Tingkatannya bukan manusia biasa, wali. Ini adalah pembodohan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu waliullah. Bahkan khalilullah, di atasnya waliullah, khalilullah. Itu saja beliau masuk masjid berwudu. Berwudu di rumah, berangkat ke masjid. Bahkan ketika beliau masuk masjid memakai sendal. Ya. Dan qadarullah ketika sholat Jibril memberitahu kalau di bawah sendalnya ada najis. Maka beliau copot sendalnya. Dan para sahabat yang di belakangnya yang makmum mencopot sendal-sendal mereka. Setelah selesai sholat Rasulullah SAW melihat kenapa para sahabat mencopot sendal-sendalnya. Kata mereka, ya Rasulullah, kami melihat Anda melepaskan sendal. Kami pun melepaskan sendal-sendal kami. Apa kata Nabi? Atani Jibril. Tadi di saat sholat, malaikat Jibril datang. Lihat. Dan memberitahu bahwa di bagian bawah sandalnya ada qadharon najis. Oleh karena itu idza dakhala hadukumul masjid, kalau kalian masuk masjid, falyandur, lihat bagian bawah sendalnya. Fa in wajada qadharon, kalau dia dapatkan ada najis, maka falyakhmisku, gosokkan ke pasir, ya. Hakada. Syahidnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ngerti, tidak mengetahui segala perkara. Jadi kalau di bawah sendalnya yang tidak kelihatan ada najis, Nabi tidak tahu. Dari mana beliau tahu? Diberitahu oleh malaikat Jibril. Ya, ma'asyiral muslimin, tapi di zaman banyaknya kebodohan di negeri-negeri Islamiyah, kata Syekh Utsaimin, kadang bukan kuburan wali dianggap wali. Ini sisi yang pertama, karena menyandarkan diberikannya anak yang soleh disandarkan kepada wali fulan atau syekh fulan. Yang kedua, sisi yang kedua kata Syekh, kenapa dikatakan melakukan kesyirikan kepada Allah setelah diberi anak? Ayyudifa salamatal mauludi wa biqayatihi ilal atibba wa irsyid wa irsadatihim wa ilal qawabil wa ma asbah dalik. Yang kedua, kedua orang tua setelah diberi anak berbuat syirik ialah karena menyandarkan salamatal maulud, keselamatan anak yang lahir. Ini karena sebab penjagaan para dokter-dokter. Iya. Wa irsadatihim, karena petunjuk-petunjuk para dokter. Wa ilal qawabil wa ma asbaha dzalik, dan kepada apa yang diarahkan sebelum lahirnya anak oleh para dokter. Sehingga mereka menyandarkan anak saya lahir selamat, fayakulun salima hadzal walad minatalq li'annal qabilah imra'atun mutqinah jayyidah. Anak ini selamat, salimal walad minatalq, talak itu melahirkan. Anak ini lahir dengan selamat dikarenakan al-qabilah, sebelum lahirnya anak ini, perempuan ini mutkinah, telah disiapkan dengan baik oleh dokter, telah disiapkan dengan baik menyambut anak lahir oleh sang dokter. Lihat, lihat di sini. Sehingga pantas anak saya lahir selamat karena petunjuk para dokter. Fahada adhafa ni'mah ila ghairillah. Ini juga kata Syekh Utsaimin menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Apa nikmatnya? Anak lahir dengan selamat. Barakallahu fikum. Wa hadza naw'un min asyirk wa la yasilu ila haddi syirkil akbar. Ini termasuk perbuatan syirik walaupun tidak sampai tingkatan syirik akbar. Tidak sampai tingkatan syirik akbar. Li'annahu adhafa ni'mah ila sabab wa nasiyal musabab huwallah. Kenapa perbuatan syirik? Karena dia menyandarkan nikmat kepada sebab, bukan menyandarkan kepada yang membuat sebab. Lupa menyandarkan nikmat kepada pembuat sebab. Siapa itu? Allah. Allah sebagai penyebab lahirnya anak, selamatnya anak, selamatnya sang ibu. Ada sebuah kisah menarik. Seorang ibu yang qadarullah, ya, qadarullah, pada usia belum saatnya lahir, qadarullah anaknya meninggal di dalam perutnya. Semua dokter spesialis mengatakan ini harus dioperasi dan biayanya sekian. Hadar rajul miskin. Orang ini orang miskin. Tidak punya harta untuk biaya operasi wala biaya rumah sakit. Tapi dia punya Allah. Dia punya Allah. Apa yang dia lakukan? Setelah dihitung biayanya besar, mau pinjam malu, mau nyari utangan takut, bersandar kepada Allah. Diambilnya mushaf di malam hari itu, di ruqyah. Dia baca Al-Quran, dia ruqyah istrinya. Masya Allah, janin yang sudah meninggal di perut ibunya keluar. Keluar, baru setelah keluar dia panggil bidan untuk membantu proses istrinya. Lihat, ini waqi', sesuatu yang betul-betul terjadi. sehingga jangan sampai lupa kita punya Allah Azza wa Jalla yang mampu atas segala sesuatu. Jangan sampai kondisi sudah terjepit, bersandarnya kepada wali fulan, syekh fulan yang sudah dikuburan. Sebutlah nama Allah, panggillah nama Allah, dan mintalah dan melakukan perkara yang diizinkan oleh Allah, dengan izin Allah, ya. Tentunya dengan izin Allah Ta'ala. Karena kondisi sudah terjepit, ya, tidak apa-apa, ya. Ini salah satu contoh. Sehingga tidak boleh menyandarkan nikmat berupa anak yang lahir dengan sehat, jangan menyandarkan kepada diri kita sendiri atau kepada dokter sekalipun. Inilah di antara sebab dikatakan syirik, walaupun tidak sampai syirik akbar. Yang ketiga, sisi yang ketiga kata Syekh Utsaimin, an alla yusyrika min nahiyatir rububiyah, bahwa perbuatan syiriknya orang tua kepada Allah saat diberi anak yang saleh itu bukan syirik dari sisi rububiyah. Kalau tadi dua sisi tadi bentuknya syirik dalam rububiyah, sisi yang ketiga bukan dalam sisi syirik rububiyah. Bal yu'min anna hadzal walada kharajan saliman bi fadlillah wa rahmatihi, bahkan dia beriman. Dia beriman anak yang lahir selamat bifadlillah warahmatih, dengan sebab keutamaan dan rahmat Allah. Percaya betul ini karena sebab keutamaan dan rahmat Allah. Walakin yusriku min nahiyah al-ubudiyah, tapi dia berbuat syirik dalam sisi tauhid ubudiyah. Bagaimana tauhid syirik dalam sisi ubudiyah? Fayuqaddimu mahabbatahu ala mahabbatillah wa rasulih, mendahulukan kecintaan kepada anak dibandingkan mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, di sini karena mendahulukan mencintai anak mengalahkan mencintai Allah dan Rasulnya, itu syirik dalam mahabbah. Ya. Wa yulhihi an ta'atillahi wa rasulih, dan anak melalaikan dari mentaati Allah dan Rasulnya. Ini syirik dalam mahabbah. Ya. Karena tidak boleh di hati seorang mukmin, ya, walaupun boleh mencintai anak, mencintai istri, mencintai harta, namun kecintaan kepada itu semua harus dikalahkan. Di hadapan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Manakala kita mencintai anak dan istri, harta kita, mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, maka ini namanya syirik dalam rububiyah, uluhiyah, yakni dalam hal mahabbah. Sebagaimana harta dan anak menjadikan orang tua lalai mentaati Allah dan Rasulnya. Dalam surat At-Taghabun ayat 15 Allah ingatkan kita semua dari hal tersebut. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Allah berfirman, tidak lain harta-harta dan anak-anak kalian itu ujian, fitnah. Tidak lain harta dan anak-anak kalian itu apa? Ujian. Jadi orang diberi harta, diberi anak, itu ujian. Wallah indahu ajrun adzim, dan di sisi Allah pahala yang besar. Naam. Sehingga fa kaifa taj'alu hadzal walad niddan lillah? Bagaimana kamu jadikan anak sebagai tandingan bagi Allah? Yakni fil mahabbah, di dalam rasa cinta. Jangan sampai di dalam rasa cinta kepada anak lalu Allah dan Rasulnya dikalahkan. Jangan sampai mencintai anak, sholat lima waktunya dikalahkan karena sebab alasan anak. Ya, itu ujian. Suatu saat Nabi sedang khutbah di atas mimbar, datanglah Hasan dan Husain, cucu beliau, dengan berpakaian mengejar mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat anak kecil lucu, ya. Maka beliau pun turun dari mimbar, mendekat mengejar Hasan dan Husain. Iya. Siapa yang tidak senang dengan cucu? Setelah itu Nabi membacakan ayat ini, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Saya lihat Hasan dan Husain dan saya tidak sabar. Saya turun dari mimbar dan mengejar keduanya. Iya. Maka ma'asyiral muslimin, jangan sampai seorang mencintai anak, mencintai harta, mengalahkan kecintaannya kepada Allah, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warubama qaddamat mahabbatahu ala mahabbatillah. Bahkan kadang orang tua mendahulukan kecintaan kepada anak dibandingkan kecintaan kepada Allah. Lihatlah Nabi Ibrahim, ya, begitu cintanya kepada Ismail. Nabi Ismail yang sudah mulai tumbuh dewasa berkembang, falamma balahu ma'ahu sa'i, maka Allah perintahkan untuk disembelih. Ya. Apa kata Nabi Ibrahim kepada putranya, ya bunaya ini arafil manam ani adbahuk, wahai anak saya, Allah menyuruh saya untuk menyembelih kamu. Ini yang menyuruh Allah Azza wa Jalla. Kira-kira bagaimana ujian seperti ini? Seorang nabi diuji kecintaannya di dalam mencintai Allah dan mencintai anak. Siapa yang akan lebih didahulukan, mencintai anak atau mencintai perintah Allah? Nabi Ibrahim segera melaksanakan perintahnya. Maka pedang sudah ditaruh di pelipis Ismail. Maka Ismail pun menyampaikan kepada bapaknya, ya batif al-matu'mar, wahai sang ayah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Masya Allah. Seorang anak rela meninggalkan dunia demi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada bapaknya. Demikianlah sosok bapak dan anak yang perlu kita melihat dan contoh kecintaan mereka kepada Allah Ta'ala luar biasa. Allah gantikan Ismail dengan Kibas setelah Allah menguji keduanya, mana yang lebih didahulukan, mencintai perintah Allah atau mencintai kepentingan pribadi sendiri. Barakallahu fikum. Wallahu huwal mutafaddil 'alaika bihi. Bagaimana kamu mendahulukan mencintai anak? Anak lebih didahulukan daripada Allah. Walihada qala, oleh karena itu di dalam ayat, falamma atahuma, setelah Allah datangkan kepada bapak dan ibu anak, fafihi naqdun ladzih ayyaja'ala fi hadzal walad syarikan ma'allah. Di sini ucapan Allah dengan ucapan yang sangat menyakitkan telinga. Bagaimana tidak? Allah yang memberi anak, tiba-tiba engkau jadikan anak yang itu pemberian Allah dijadikan sekutu dengan Allah. Ya, ini merupakan naqdun ladzih, kritikan, ucapan yang sangat menyakitkan telinga. Ya, kamu diberi anak, anak malah dijadikan sekutu dengan Allah. Ya. Ma'annallaha huwal mutafaddil bihi, padahal Allah zat yang lebih diutamakan. Fata'alallah amma yusyrikun. Oleh karena itu ditutup ayat ini, fata'alallah, maha tinggi Allah dengan apa yang mereka sekutukan. Ai tarfa'u wa tuqaddas amma yusyrikuna bihi min hadil asnam wa khairiha. Allah itu maha tinggi. Wa tuqaddas, Allah itu maha suci. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka jadikan sekutu dengan Allah, min hadil asnam wa ghairiha, baik berupa patung atau selainnya. Fal ayat sharihatun wadihatun dalatun ala anna qawlahu khalaqakum min nafsin wahida. Setelah selesai, itu diantara tiga bentuk seorang yang menjadikan sekutu bagi Allah di dalam kenikmatan diberi anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan kalimat dalam ayat berikutnya. Di dalam ayat ini, ya, ini surat Al-A'raf, ayat berapa tadi? Ayat yang ke 190 merupakan ayat yang sharihah, jelas, gamblang, dalatun, yang menunjukkan ala anna qawlahu, bahwa firman Allah Ta'ala khalaqakum min nafsin wahidah, Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jenis. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zaujaha, pada ayat ke 189. Ayat ini 189, ayat ini jelas, di dalam ayat ini Allah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan Allah jadikan darinya pasangannya. Apa yang dimaksud jenis yang satu dalam ayat? Ae min jinsin wahid walaysa fiha ta'ridu li Adam wa Hawa biwajhin minal wujuh. Jiwa yang satu di sini bukanlah di dalam ayat itu bertentangan yang dimaksud Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dari sisi-sisi. Wa yakunu siyaq fiha jarian alal uslub al-arabi al-fasih. Karena di sini Al-Qur'an siyaq dalam bentuk kalimat yang berlaku secara gaya bahasa Arab yang fasih. Aladilahu nadirun fil Qur'an, ya, ini memiliki salah satu contoh yang lain. Artinya, walaupun mufrad nafsin wahidah, namun yang dimaukan adalah Adam dan Hawa. Dua contoh yang lain sebagai perbandingan nadir. Ini gaya bahasa Al-Quran, bahasa yang sangat tinggi. Dalam surat Ali Imran 164, ini sebagai perbandingan. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh mannallah, Allah telah menganugerahkan kepada kaum mukminin. Apa itu anugerah yang diberikan kepada kaum mukminin? Id ba'atsa fihim rasulan. ketika Allah mengutus di tengah mereka seorang rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusihim dari jiwa mereka. Di sini jamak anfus, padahal rasulan, ai min jinsihim, maksudnya min anfusihim dari jiwa-jiwa mereka adalah dari jenis manusia. Rasul itu dari jenis mereka, manusia. Padahal rasulnya satu. Tetapi di sini min anfusihim, wa bihadza tafsirul wadih al-bayyin yaslimul insan min iskalat kathirah. Dengan ini, dengan tafsir seperti ini, tafsir yang jelas, gamblang, seorang akan selamat dari iskalat, hal-hal yang sulit dipahami, yaitu jumlahnya banyak. Iya. Barakallahu fikum. Seperti Allah Ta'ala kadang menyebutkan pakai domir lana, pakai domir nahnu, inna nahnu. Nahnu apa artinya? Kami banyak. Tetapi Allah, inna nahnu. Apakah maknanya Allah itu banyak? Bukan. Ini adalah kefasihan bahasa Al-Quran. Bukan maknanya Allah itu banyak. Allah itu Esa, Allahu Somad, Allahu Ahad. Tetapi dalam uslub, inna nahnu nazalna dzikra. Ini salah satu contoh sebagai perbandingan. Selanjutnya, amma alal qauli tsani. Adapun menurut pendapat yang kedua, bi anal murad, bahwa yang dimaksud min nafsin wahidah Adam. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan min nafsin wahidah maknanya adalah Adam. Wa ja'ala minha zaujaha, Allah ciptakan dari Adam pasangannya. Siapa itu? Hawa. Diambil dari tulang rusuk yang paling atas, tulang rusuk Nabi Adam yang paling atas, dan itu yang paling bengkok. Dari situlah Allah ciptakan pasangannya. Sehingga ada ahli tafsir yang mengartikan min nafsin wahidah maksudnya ada. Kalau tadi khalaqakum min nafsin wahidah maksudnya adalah jenis manusia. Baik. Sehingga makna ayat, kalau demikian makna ayat, Allahu khalaqakum min nafsin wahidah, Allah yang menciptakan pada ayat 189, alladzi huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah, tafsir yang kedua, nafsin wahidah adalah Adam. Wa zaujaha maknanya adalah Hawa. Sehingga makna ayat khalaqakum min Adam wa Hawa, Allah ciptakan kalian berasal dari Adam dan Hawa. Falamma jama'a Adam, setelah jama'a Adam Hawa, yakni Adam menggauli Hawa, hamalat hamlan khafifah. Kalau nafsin wahidah diterjemahkan dengan Adam, berarti mana ayat? Setelah Adam menggauli Hawa, hamalat hamlan khafifa, Hawa pun mengandung, hamil, khafifan, hamil yang masih ringan. Famarrat bihi, lalu lewatlah satu bulan, dua bulan. Falama askolat da'awa, setelah Hawa merasa berat mau melahirkan, da'awa, keduanya berdoa. Yani Adam dan Hawa berdoa. Doanya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Doa Adam dan Hawa sesuai dengan tafsir makna ayat yang kedua. Wassallallahu ala Muhammad subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.